Tuhan yang Esa, hentikanlah sebut dari perjalanan dosa. Segeralah bertakwa pada Tuhan yang Esa. Ingatlah hari nanti, apabila kau mati, kau kan diadili. Dihadapan Ilahi, setiap manusia pasti mengalami. Setiap manusia. Apa lagi yang akan kau cari? Cukuplah sudah yang engkau miliki. Nikmatnya dunia tiada abadi. Jangan kau turuti nafsu di hatimu, itu bisikan setan penggoda hati. Jangan kau turuti nafsu di hatimu, itu bisikan setan penggoda hati. Lihatlah rambutmu yang telah memutih, tidakkah kau malu pada anak ini? Jangan kau turuti hawa nafsu birahi, bermabuk-mabuk pengadilan Tuhan. Sesungguhnya itu penyiksaan badan, apalagi nanti di pengadilan Tuhan. Betapa ganjaran